Hormati ibumu yang melahirkan. kasihmu kan abadi. Hanya darimu ibu ku dapat kasih sayang tanpa batas dan tanpa balasan. Hai manusia,